bagaimana? Sampai di mana? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azakumullah, pembahasan kita kemarin barakallahu fikum kesimpulannya adalah ketika seorang meyakini bahwa Allah sebagai pencipta, satu-satunya pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik semesta alam ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Keyakinan ini tidaklah cukup sampai mereka meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semata-mata meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, ini pun juga menjadi keyakinan musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika mereka diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak mau sebagiannya. Karena tahu konsekuensi la ilaha illallah. Begitu mereka mengucapkan, maka semua sesembahan yang mereka sembah harus mereka tinggalkan. Ya, hanya dua pada saat itu. Belum ada munafik. Imma muslim mu'min wa imma kafir musyrik. Barakallahu fikum. Jadi tidak cukup dengan tauhid rububiyah, harus dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala fa yuqirru bi anna Allah wahdahu wal ilahul mustahiqqu lil ibadah. Sampai dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Wa yaltazima bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dan setelah itu dia harus iltizam, berpegang teguh dengan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala syariatkan wahdahu la syarikalah. Baik. Jadi bukan juga cuma sekedar meyakini bahwa Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lainnya. Kemudian setelah itu tidak ada yang dia lakukan dari ketaatan. Barakallahu fikum. Karena syahadat pun ada konsekuensinya. Anda mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, berarti Anda harus tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahu wal ma'luhul ma'bud. Al-ma'luh yang diibadahi, yang dipertuhankan. Alladzi yastahiqul ibadah, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Walaysa huwal ilahu bima'na al-qadiru 'alal khalq. Dan bukanlah makna al-ilah itu artinya al-qadiru 'alal khalq, yang mampu untuk mencipta. Fa idza fassara al-mufassiru al-ilaha bima'na al-qadir 'alal khalq 'alal ikhtira'. Kalau seseorang menafsirkan bahwa al-ilah dengan makna al-qadir al-ikhtira', yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, Wa'atakada anna hadha huwa akhassu wasfil ilah, dan dia meyakini bahwa ini adalah sifat ilah yang khusus. Wa ja'ala itsbata hadha huwa al-ghaya fit tauhid, dan dia menjadikan ini sebagai puncak dari ketauhidan. Kama yafalu dhalika mayafaluhu minal mutakallimati as-sifatiyah, sebagaimana yang diyakini oleh al-mutakallimah, ini ahlul kalam yang menafikan sifat. Wa huwa alladhi yaquluhu yaqulunahu anabi al-hasan wa atba'ihi, wa huwa alladhi yaqulunahu, dan ini juga yang dilakukan, diucapkan oleh pengikut Abu Hasan. Lam ya'rif haqiqata tauhid, kalau ini keyakinannya berarti pada hakikatnya dia belum mengetahui hakikat tauhid. Kalau semata-mata bahwa ilah itu artinya sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai pengatur, maka sebatas ini belumlah dia tahu hakikat tauhid yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Lam ya'rif haqiqat at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dia belum mengetahui hakikat tauhid yang Allah mengutus rasulnya dengan tauhid ini. Fa inna musyrikil Arab, karena orang-orang musyrik Arab dahulu kala, kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai. Orang-orang musyrik Arab dahulunya meyakini sangat bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Wa kanu ma hada musyrikin. Bersamaan dengan ini, keyakinan mereka seperti ini bahwa Allah pencipta segala sesuatunya, tetap mereka dicap musyrikin. Baik. Qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Baik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah mereka kebanyakannya beriman kepada Allah dengan iman apa? Rububiyah, meyakini sebagai Allah sebagai pencipta, meyakini Allah sebagai pemilik, meyakini sebagai Allah pengatur. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka musyrikun, mempersekutukan Allah dalam peribadatan. Barakallahu bikum. Qala ta'ifatun minas salafi tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard. Berkata sekelompok dari kalangan salafus salih, kau tanya mereka, orang-orang musyrikin ini, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Wa hum ma'ahada ya'buduna ghairahu, dalam keadaan seperti ini mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, tapi di sisi yang lain dia beribadah kepada selain Allah. Qala ta'ala kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Qul, katakan wahai Rasul, sampaikan, tanya kepada mereka orang-orang musyrikin ini, limanil ardu wa man fiha, milik siapa bumi ini dan apapun yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afala tadhakkarun, katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak mendapatkan peringatan? Ila qawlihi fa anna tusharun. Sampai ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Barakallahu abikum, bagaimana kalian bisa tersihir, yani bisa dipalingkan dari kebenaran ini. Artinya kalian sudah tahu Allah sebagai pemilik, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah subhanahu wa ta'ala pengatur, pemilik segala sesuatunya. Lalu terus kenapa kalian menghambakan diri kepada selain Allah? Kenapa kalian bisa dipalingkan? Mestinya kalau kalian sudah tahu bahwa Allah sebagai pencipta, Allah pemilik, Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kan mestinya tidak ada yang kalian sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kan demikian? Karena selain Allah tidak ada yang pantas untuk diibadahi. Maka Allah mengatakan, bagaimana bisa kalian tersihir? Falaysa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwa. Maka tidaklah semua orang yang mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatunya, pemilik segala sesuatunya, pengurus segala sesuatunya, dia pula sebagai hamba yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu, barakallahu abik. Karena orang musyrikin di zaman dahulu kala meyakini itu, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka tidak mau mengesakan Allah dalam peribadatannya, maka mereka pun dicap sebagai musyrikin. Barakallahu bikum. Da'iyan lahu duna ma siwahu. Jadi tidak semua orang yang melakukan meyakini dan mengamalkan tauhid rububiyah mereka adalah muwahhid. Barakallahu bikum. Menyembahnya Allah dan tidak yang lainnya. Da'iyan lahu duna ma siwahu. Berdoa kepada Allah dan tidak yang lainnya. Rajian lahu khaifan minhu duna ma siwahu. Berharap hanya kepada Allah tidak kepada yang lainnya. Yuwali fihi wa yuadi fihi. Taib, loyal, barakallahu bikum, dan memusuhi, berlepas diri karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuti'u rusulahu, mentaati rasulnya. Wa ya'muru bima amara bihi wa yanha 'amma nahaa 'anhu. Memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah, melarang dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ammatul musyrikin aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai. Kebanyakan hampir seluruh orang-orang musyrikin meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini Allah sebagai pencipta segala sesuatunya. Orang-orang Yahudi yang mempersekutukan Allah juga dengan Uzair, mereka yakin Allah pencipta segala sesuatunya. Orang-orang Nasrani juga meyakini Allah subhanahu wa taala pencipta segala sesuatunya. Dalam kondisi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah Allah, menyembah juga Isa. La haula wa illa billah. Hampir-hampir seluruh orang-orang musyrikin meyakini bahwa Allah sebagai pencipta. Baik. Wa asbatu syafa'a syufa'a alladziina yusyrikuunahum bihi. Dan mereka menetapkan syafaat pembelaan alladzina yusyrikuna hum bihi, barakallahu fikum, yang mereka mempersekutukan Allah dengannya. Waja'alu lahu andada, dan mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Qala ta'ala amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awlaw kanu la yamlikuuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala syufa'a, pembela? Qul awalau kanu la yamlikuuna syai'an wa la ya'qilun. Katakanlah, mereka-mereka ini yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuuna syai'an, tidak memiliki sesuatu, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberikan apa-apa. Wa la ya'qilun. Kulillahi syafa'atu jami'a, katakan bahwa syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diizinkan hanya orang-orang yang diridai, dan tidak ada yang diridai kecuali orang-orang muwahhid. Barakallahu, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kita yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat nanti. Baik. Tapi kita tidak memintanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan asbab-asbab yang dengannya kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Mengikuti sunnah beliau alaihissalatu wassalam. Baik. Qala ta'ala. Baik. Wa ya'buduna min dunillah. Ila qawlihi subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun, surah Yunus. Baik. Kita lihat. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ini bukankah ini kebodohan yang mereka harapkan syafaatnya tidak bisa memberi syafaat. Tapi meyakini sesuatu yang tidak benar. Mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah, mereka ini pembela kami nanti di hari kiamat. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, katakan apa kalian akan memberitahu kepada Allah apa yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi. Allah Maha tahu segala-galanya. Baik, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah apa atas apa-apa yang mereka persekutukan. La haula wa quwwata illa billah. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة, sungguh kalian telah datang kepada kami furada, sendiri-sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada yang menemani. Taib, kama khalaqnakum awwala marrah, demikian juga ketika sama seperti kalian dilahirkan oleh orang tua kalian juga lahir sendiri-sendiri. Taib, kalian pun akan datang sendiri-sendiri sebagaimana kalian juga lahir sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, dan kalian pun meninggalkan semua apa yang pernah kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian. Tidak ada yang kalian bawa masuk ke alam akhirat. Jadi kami berikan tanah, kami berikan rumah, kami berikan kebun, kami berikan perusahaan. Banyak pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemana semuanya? Kalian tinggalkan di belakang punggung kalian. Kalian menghadap Allah dalam kondisi tidak membawa apa-apa. Barakallahu fiikum. Taib. Karena hakikat yang kita miliki sesungguhnya cuma tiga jenis. Yang kita makan sampai habis, yang kita pakai sampai usang, dan yang kita sedekahkan. Barakallahu fiikum. Itulah yang menjadi milik kita. Selain itu, kita akan tinggalkan di belakang punggung kita. Sebanyak apapun kendaraan kita, semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun uang kita, kita akan tinggalkan semuanya. La haula wa la illa billah. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum, kalian meninggalkan semua apa yang pernah kami berikan kepada kalian di belakang punggung kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, dan kami tidak melihat pada hari ini bersama dengan kalian pembela-pembela kalian yang dulunya kalian harapkan bisa membela kalian. Ini adalah apa? Penyesalan yang sangat hebat. Di dunia mereka siap mati untuk membela keyakinan mereka bahwa si fulan adalah pemberi syafaatnya nanti di hari kiamat. Begitu mati, tidak ada pemberi syafaat. La haula wa la quwwata illa billah. Di saat-saat paling dia harapkan keberadaannya, tidak ada. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Wa mana ramakum syufa'akum alladzina za'amtum annahum bikum syuraka, yang dulunya kalian mempersekutukan Allah dengannya, hari ini hari kiamat tidak ada mereka itu. Tidak ada. Laqad taqatta'a bainakum, sudah terputus antara kalian. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan telah hilang apa-apa yang kalian dulunya sangka-sangka. Nol. La haula wa la billah. Wa qala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladziina aamanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Mereka cintai tandingan-tandingan itu sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min atba'i haula man yasjudu lisyamsi wal qamari wal kawakibi wa yad'una Taib wa yad'uha wa yasumu wa yunsuku laha wa yataqarrabu ilaiha thumma yaqul inna hadha laysa bisyirk. Oleh karena itu pengikut-pengikut mereka ini, barakallahu bikum, pengikut pemahaman bahwa pokoknya Anda meyakini Allah sebagai pencipta berarti Anda sudah muwahhid. Paham barakallahu bikum? Ini kelompok ini sampai sekarang ada dan banyak yang meyakini tauhid itu adalah Anda meyakini Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengurus segala-galanya. Itulah puncak ketauhidan. Tok sampai di sini. Kau dapati orang-orang yang seperti ini, mereka dan pengikutnya, man yasjudu lisyams, ada yang sujud untuk matahari, sujud untuk bulan, bintang-bintang, dan berdoa meminta kepada bulan, bintang, dan matahari. Wa yasumu wa yansuku laha, puasa untuk bintang-bintang ini, matahari ini, bulan ini, dan melakukan manasik untuknya. Wa yataqarrabu ilaiha, mendekatkan diri kepadanya. Tsumma yaqulu inna hadza laysa bisyirk, kemudian setelah itu mereka mengatakan ini bukanlah syirik. Atau dia datang ke kuburan, ya wali bulan tolong saya, ya wali bulan sembuhkan saya, ya wali bulan lancarkan urusan saya. Mereka mengatakan ini bukanlah syirik. Innama syirku idza i'taqadta annaha al-mudabbiratu li. Syirik itu kalau Anda meyakini bahwa Tuhan-Tuhan ini yang mengurusi seluruh urusan-urusanku. Itulah kesyirikan. Beda definisi, akhirnya beda apa? Beda sikap dan beda perbuatan. Orang-orang yang menyembah kuburan ini, menyembah wali, menyembah bulan bintang ini, kalau ditanya, boleh enggak orang berlaku syirik? Mereka langsung mengatakan, enggak boleh. Semua yang ngaku muslim, barakallahu fikum, ketika ditanya, apakah boleh melakukan kesyirikan? Semua sepakat enggak boleh. Nah, tinggal masalahnya, apa yang dimaksud dengan syirik ini? Jadi, karena di antara mereka ada yang mengatakan syirik itu kalau Anda meyakini ada pencipta selain Allah, itu adalah kesyirikan. Adapun Anda datang ke kuburan wali bulan, minta keselamatan, minta rezeki, minta ini, minta itu, Anda ruku, Anda sujud, Anda menyembelih untuknya, itu bukanlah kesyirikan menurut mereka. La hawla wala quwata illa billah. Baik. Innama syirku idza i'taqadtu annaha al-mudabbiruni al-mudabbiratuni fa idza ja'altuha sababan wa wasitatan lam akun musyrika. Mereka mengatakan, kalau aku menjadikan Tuhan-Tuhan ini, wali-wali ini, sebagai sebab atau wasita perantara, maka bukanlah itu kesyirikan. Wa minal ma'lumi bil ittirari min dinil islami anna hadha syirkun. Dan perkara ini sudah dimaklumi, sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam, bahwa ini adalah kesyirikan. Anda menyembah Allah, Anda pun menyembah yang lainnya. Itulah kesyirikan yang sesungguhnya. Barakallahu bikum. Sebagian orang enggak. Mereka ketika ke kuburan bernazar, menyembelih untuk wali, meminta kepada wali, berdoa kepadanya. Itikaf di situ, tawaf di situ, ruku sujud di situ untuk wali. Mereka tidak anggap itu adalah kesyirikan. La hawla wala quwata illa billah. Intaha kalamuhu rahimahullah. Baik. Sudah selesai sampai sini ucapan barakallahu bikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, ila huna kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.